Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat Isya dan Tarawih rahimani wa rahimakumullah. Di antara tujuan penting bahkan tujuan pokok disyariatkannya ibadah puasa sebagaimana kita ketahui adalah membentuk dan mencetak insan yang bertakwa. Sebagaimana ayat yang sangat sering kita dengar di bulan ini, di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu juga diperintahkan dan diwajibkan untuk berpuasa supaya kalian menjadi insan-insan dan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa satu hal yang penting, karena itu karena takwa adalah wasiat Allah kepada seluruh manusia. Walaqad basaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Dan telah kami wasiatkan kepada para umat manusia sebelum kalian dan kepada kalian hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga para sahabat ketika minta nasihat perpisahan dengan mengatakan ya Rasulullah ka'annaha mau'idatul muwatti'in fa'ausina, wahai Rasul, apa ceramah yang tadi Anda sampaikan seakan-akan adalah ceramah perpisahan, maka berilah kami wasiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan usikum bittaqwallahi wasam'i wat-tha'ah, ku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendengar dan taat kepada penguasa muslim selama aturan yang bukan aturan yang maksiat. Dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah faktor yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga di samping akhlak mulia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilu an-nasa al-jannah. Rasulullah SAW ditanya tentang faktor yang paling sering memasukkan orang ke dalam surga, maka Nabi katakan taqwallah wa husnul khuluqi, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Baru tadi bukan muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang patut untuk kita ketahui bahasanya takwa makna dasarnya adalah menjaga diri, menjaga diri dari hal yang bahaya. Dan tentu hal yang bahaya dalam pandangan seorang muslim adalah dosa dan maksiat dan dampaknya. Dan dampak dosa dan maksiat adalah musibah dan berbagai macam kesusahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan yaitu musibah di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah perbuatan manusia yaitu maksiat manusia. Maka yang ditakutkan oleh orang yang beriman, maka seorang yang beriman menjaga diri dari bahaya maksiat, dosa dan dampaknya. Yaitu dampak dari maksiat adalah berbagai macam musibah dan malapetaka. Oleh karena itu diantara mukadimah yang sering Nabi pakai ketika khutbah Jumat, maka Nabi katakan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah, artinya satu hal yang ditakutkan, dikhawatirkan, wa sayyiati a'malina, kejelekan, keburukan dari amal-amal kami. Dan keburukan dari amal adalah berbagai macam musibah, berbagai macam bencana dan malapetaka karena disebabkan perbuatan manusia. Oleh karena itu, maka satu hal yang dijaga diri, maka seorang muslim berusaha untuk menjaga dirinya dari maksiat dan dosa dan dampaknya yaitu berbagai macam bentuk musibah dan malapetaka. Oleh karena itu, maka takwa itu memiliki tiga level. Ya, pertama, kelas yang paling rendah dari takwa adalah menjaga diri, menjaga anggota badan dan hati dari berbagai macam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah level yang paling rendah dari takwa. Ketika seorang muslim itu seorang yang bersemangat untuk menjaga dirinya dari berbagai macam bentuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berkenaan dengan perbuatan, baik berkaitan dengan perbuatan anggota badan ataupun hati. Karena hal yang haram boleh jadi berkaitan dengan anggota badan, bentuknya tentu macam-macam, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, dan berbuat zalim, mengganggu tetangga, jahil dan usil dengan orang lain. Demikian juga hal-hal yang haram berkenaan dengan hati, sombong dengan berbagai macam bentuknya, hasad, dengki dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dan berbagai macam bentuk-bentuk yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah level yang paling rendah dari takwa, menjaga diri dari berbagai hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berkenaan dengan hati ataupun dengan berkenaan dengan anggota badan. Kemudian level yang lebih tinggi, adalah menjaga diri dari berbagai hal yang makruh hukumnya. Maka inilah takwa level yang lebih tinggi. Kalau bahasa yang lain, kalau tadi adalah kelas ekonomi, maka boleh jadi ini adalah kelas eksekutif. Maka takwa kelas yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi, bukan hanya mencukupkan diri dengan menjaga diri dari hal-hal yang haram berkenaan dengan hati ataupun ataupun badan, demikian juga mencegah dan bersemangat untuk menghindari berbagai macam hal yang hukumnya makruh. Segala ucapan yang hukumnya makruh, demikian juga segala perbuatan yang hukumnya makruh. Maka jika kita ingin naik kelas, tidak kemudian selalu berada di kelas ekonomi, namun kita naik ke kelas yang lebih tinggi, maka kita harus bersedia untuk meninggalkan berbagai hal yang makruh hukumnya. Maka mengacu misalnya pada pendapat sebagian yang berpendapat mokok itu makruh hukumnya, maka orang yang ingin naik level kualitas takwanya, maka perlu meninggalkan aktivitas merokok, karena itu makruh hukumnya. Menurut satu pendapat, kalau kita sudah tidak meninggalkannya, maka kita tetap stagnan, kita tetap jalan di tempat, di level yang rendah, di level ekonomi, dan tidak naik-naik. Dan tentu bulan Ramadan adalah bulan yang tepat dan waktu yang pas untuk meninggalkan berbagai macam kejelekan, berbagai macam hal-hal yang kurang afdal, termasuk berbagai hal yang makruh. Kita telah berlatih untuk menahan diri, termasuk diantaranya adalah menahan diri dari merokok dari pagi sampai kemudian sore. Maka tinggal sedikit dilanjutkan, dan insya Allah kita naik kelas. Kita bisa naik level, tidak hanya kelas ekonomi, namun kelas yang lebih tinggi lagi kualitas takwanya. Kepada lingkungan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kemudian level yang di atasnya lagi, level yang ketiga, adalah menjaga diri dari al-fudul wa ma la ya'ni, menjaga diri dari berbagai hal yang itu sia-sia, berbagai hal yang itu lebih dari kebutuhan. Tentu kita punya kebutuhan untuk makan, maka yang lebih dari kebutuhan, dari kebutuhan makan, nah ini level yang ketiga. Kita pun tentu punya kebutuhan untuk minum, namun yang lebih dari kebutuhan, nah inilah yang ditinggalkan oleh manusia yang bertakwa di level yang ketiga. Tentu kita punya kebutuhan untuk interaksi, untuk bermasyarakat, untuk kemudian kenal orang, punya kebutuhan. Namun itu ada kadar berlebihnya. Kemudian sudah lebih dari kebutuhan ditinggalkan oleh orang-orang yang level takwanya adalah level yang ketiga. Tentu kita punya kebutuhan untuk ngobrol, sendal gurau, namun itu secukupnya, namun itu seperlunya. Lebih dari itu, maka itu ditinggalkan oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kelasnya agar naik kelas dalam takwanya. Demikian juga orang yang di level ketiga ini meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat bagi dirinya. mala yaknihi, hal-hal yang tidak menjadi urusannya dan satu hal yang tidak menjadi perhatiannya. Dan yang jadi perhatian seorang muslim adalah hal yang bermanfaat, manfaat untuk akhirat ataupun manfaat untuk dunia, menghasilkan pahala atau menghasilkan uang. Itu yang menjadi perhatian seorang muslim sebagaimana pesan Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'u. Wahai seorang muslim, jadilah engkau orang yang antusias untuk hal yang bermanfaat, untuk mendapatkan hal yang bermanfaat. Manfaat di dunia, manfaat di dunia ataupun manfaat agama, manfaat berupa ganjaran di akhirat ataupun penghasilan di dunia. Maka itu yang jadi pemikiran seorang muslim, itu jadi semangatnya. Maka orang yang bertakwa dengan kualitas yang ketiga, dengan kelas yang ketiga, yang merupakan kelas yang paling tinggi, maka dia akan tinggalkan hal-hal yang demikian, hal-hal yang tidak demikian, yang tidak menghasilkan keuntungan akhirat, tidak pula menghasilkan keuntungan dunia. Dan inilah level ketiga ini, ini yang Nabi sebut dengan muslim yang berkualitas keislamannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bukti kualitas berkualitasnya keislaman seseorang, dia tinggalkan hal-hal yang tidak menjadi urusannya. Dan urusan seorang muslim adalah hal yang bermanfaat di dunia ataupun di akhirat. Maka puasa dan Ramadan semestinya membuahkan takwa. Maka satu hal yang patut untuk kita tengok untuk pada diri kita masing-masing, bagaimana hasil Ramadan kita menghasilkan takwa kelas yang mana? Apakah kemudian kelas ekonomi, ataukah kemudian kelas bisnis, ataukah kelas eksekutif? Apakah kemudian Ramadan tahun kemarin menghasilkan takwa kelas ekonomi? Nah, kira-kira Ramadan tahun ini akan menghasilkan takwa kelas apa? Mungkinkah kita naik kelas setelah selesai bulan Ramadan? Maka tentu jawabannya ada di tangan kita masing-masing. Kita ingin naik kelas ataukah ingin tinggal kelas, atau bahkan kemudian malah turun kelas, ya. Itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Itulah tiga jenis kelas dalam takwa, dan kita patut merenung dan menelaah di manakah hasil Ramadan kita tahun ini. Demikian kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.